Ninge yoto kobola, tamala mokanyoso, tele mape otuna, bakoloba ninge African jazz. Ninge yoto kobola, tamala mokanyoso, tele mape otuna, bakoloba ninge African jazz. Oiga. Congo oyo la bomba pena matadi la kokina kisangani la kasaite na katanga le kanga moya pasa Congo nyoso ya français kele ngambo ya anglais bako senga African jazz denge otokobola tamola moka nyoso tele mape otuna bako loba denge African jazz. Oui. Na poto mbana se Bruxelles, na Anvers te na Liège, Italie nous na Paris, Italie Espagne Portugal, Milombe se va Kubana, Mandimi African jazz, Manani va Kondute, na succès African jazz. Nenge yoto kobola, damo la moka nyoso, tele mape otuna, bakoloba. Bakoloba ndenge African jazz, ndenge yoto kobola.